Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Baqi qawluhu fil hadis faqama biha afaqama Ukasha ibn Mihsan. Bangunlah Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan berkata kepada Nabi, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku semoga aku termasuk di dalamnya. Huwa bidhammil ain wa tasdidil kaf. Dia dengan didhammahkan ainnya, ditasdidkan kafnya. Ukasha. Wa mihsan bikasril mim. Dengan sukunil ha. Meh. Wa wathasa. Dan fatkan sadnya. Mihsa. Kemudian al-muhmalatain yang kedua-duanya tanpa titik, ya, haknya dan sadnya tanpa titik. Mihsan adalah Ibni Hurthan bidhammil muhmalah wa sukunur ra ba'daha muthallathah. Muthallathah yani yang bertitik tiga. Sa Hurthan. Beliau dari Bani Asad, maka dikatakan al-Asadi min Bani Asad Ibni Khuzaimah. Kana minas sabiqina ilal Islam. Beliau termasuk sabiqin alal Islam. Sangat wajar kalau dikatakan oleh Nabi, anta minhum. Engkau termasuk mereka. Apa keutamaan sabiqin? Huwa minas sabiqin alal Islam. Apa keutamanya? Allah katakan, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi'ihsan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama sabiqin al-awwalin, dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah, dan Allah persiapan bagi mereka jannat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini semua keutamaan as-sabiqun al-awwalun. Wa huwa Ukasha bin Mihsan min as-sabiqin, termasuk as-sabiqin ila al-Islam. Wa min ajmalir rijal, dan termasuk sebagus-bagus laki-laki. Hajara, ikut hijrah bersama Nabi. Wa syahida Badran, ikut pula perang Badr. Apa keutamaan perang Badr? Dalam riwayat Bukhari. Hah? Naam, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Kata Nabi ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini munafik. La, dia pengikut perang Badr. Ada seseorang yang waktu itu mengirimkan surat menceritakan kabar Rasulullah SAW akan ke Mekah dengan pasukannya. Ini kan bocorkan rahasia. Maka Umar marah. Ketika marah, Nabi menyatakan, wa ma yudrika ya Umar. Engkau tidak tahu, wahai Umar. La'allallah ittala'a ala ahli Badr. Sungguhnya Allah melihat pengikut perang Badr. Dan Allah berfirman, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Berbuatlah semua kalian, Allah telah mengampuni kalian. Dan tentunya, para ulama sepakat, maknanya semua kalian bukan berarti menggugurkan syariat, bukan. Maknanya kamu salah, kamu dosa akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti tidak perlu mengikuti syariat. Bukan itu. Tidak seperti yang dipahami oleh kaum sufi. Artinya orang yang sudah tinggi kewaliannya, bebas tidak terikat syariat. Karena dikatakan, if'alu masyi'tu, berbuatlah semau kalian. Para ulama sepakat bahwa bukan itu maknanya. Maknanya, kamu berbuat apapun, kami akan ampuni. Itu maknanya. Tetapi tetap mereka terikat dengan syariat-syariat. Dan itu keutamaan pengikut perang Badar, termasuk Ukasha bin Mihsan. Tambah wajar kalau Nabi menyatakan, anta minhum. Engkau termasuk 70 ribu orang yang masuk jannah, bighairi hisabin wala adab. Wa qatala fiha. Beliau berperang dalam perang Badar. Wa istushhida fi qitalir riddah. Dan beliau terbunuh syahid, insyaAllah. Ma'a Khalid biyadi Tulaihah al-Asadi sanatathnatai ashrah. Terbunuh dalam jihad. Dan ini keutamaan yang berikutnya dari Ukasha bin Mihsan. Meninggalnya dalam perang, dalam jihad fisabilillah. Memerangi para murtaddin. Ma'a Khalid. Maka beliau terbunuh biyadi Tulaihah. Terbunuh di tangan Tulaihah al-Asadi. Pada tahun 12. Tahun ke-12 Hijriah. Thumma aslama Tulaihah pada dzalik. Setelah itu Tulaihah masuk Islam. Wajahad al-Furs, bahkan berjihad dalam memerangi Persia. Yaum al-Qadisiyah, pada perang Qadisiyah. Ma'asad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Wajtushhida. dan terbunuh syahid juga di Waqa'atil Jisr al-Mashhurah, di perang Jisr namanya al-Mashhurah. Berarti yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya syahid. Inilah yang ditafsirkan atau yang dijadikan sebagai tafsir dari ucapan Rasulullah SAW bahwa ada dua orang mukmin yang saling menghunuskan pedangnya, kilahuma fil jannah. Ternyata kedua-duanya dalam jannah. Ya ini seperti kejadian ini. Satu membunuh, kemudian syahid yang dibunuhnya, sedangkan yang membunuhnya masuk Islam, kemudian syahid pula. Maka dua orang yang menghunuskan pedangnya, dua-duanya di surga. Dan ada hadis lain yang juga sahih. Dua orang muslim berhadapan dengan masing-masing dengan pedangnya, kilahuma finnar. Kedua-duanya dalam neraka. Ini tafsirnya lain lagi. Kalau tadi tafsirnya yang pertama dibunuh syahid masuk surga, yang membunuhnya tiba-tiba masuk Islam, kemudian berjihad pula masuk surga juga. Tetapi kalau yang kilahuma finnar, yang kedua-dua dalam neraka, adalah ancaman bagi muslim dengan muslim tidak boleh saling menghunuskan pedang. Idzal taqa al-muslimani bisayfayhima, kalau bertemu dua orang muslim masing-masing dengan pedangnya, ini muslim dengan muslim saling bertikai dengan pedang, maka ini kedua-duanya melanggar. Keduanya finnar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maqtul. Ya Rasulullah, ini yang membunuh wajar dalam neraka, tapi yang terbunuh kok dalam neraka juga? Iya. Kenapa? Disebutkan dalam riwayat itu bahwa orang ini yasa'a biqatli akhihi. Dia sudah berusaha untuk membunuh saudaranya, tapi enggak kena. Mendebas lagi, tapi enggak kena. Menusuk, tapi enggak kena. Artinya sudah berusaha. Orang kalau sudah berusaha, sudah terkena dosa. Sudah berusaha untuk membunuh, tapi gagal. Ternyata temannya yang berhasil membunuh dia. Maka kalau dua orang muslim saling bertikai dengan pedangnya masing-masing, kilahuma finnar. Yang membunuh jelas karena dia berbuat dosa besar, sedangkan yang terbunuh juga dia sudah berusaha menebaskan pedangnya, mengayunkan pedangnya, menusukkan pedangnya, maka sudah terjadi dosa padanya. Beda dengan riwayat yang hamma, siapa yang berniat jelek kemudian tidak jadi, maka dia mendapatkan pahala malah, bukan mendapatkan dosa. Yang tadi bukan tidak jadi, tidak berhasil. Sudah berusaha, tapi tidak berhasil. Maka sudah terjatuh ke dalam dosa. Kembali kepada kitab. Maka Ukasyah Ibn Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu ketika menyatakan, ya Rasulullah, ud'uni atau ud'ullah an yaj'alani minhum. Faqal, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Doakan pada Allah atau mintakan pada Allah agar menjadikan aku termasuk dalamnya. Qala anta minhum. Maka dikatakanlah Nabi, engkau termasuk di dalamnya. Masya Allah. Ada seorang yang masih hidup, berjalan di muka bumi, tapi sudah disebut bahwa dia penduduk surga, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini orang istimewa. Radiyallahu ta'ala anhu wa albahu. Dan kita tahu kenapa istimewa, karena keutamaan-keutamaan ini sangat banyak. Pertama, minasabiqin al-awwalin. Kedua, pengikut perang Badar. Ketiga, dia terbunuh dalam syahid atau dalam perang, dalam jihad fisabilillah. Dalam riwayat lain, beliau menyatakan, Allahumma ij'alhu minhum. Yang Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma ij'alhu minhum. Apa bedanya? Kalau yang pertama, ikhbar, engkau termasuk dalamnya. Kalau yang kedua, doa. Ya Allah, jadikanlah dia termasuk di dalamnya. Tetapi, karena Rasulullah SAW yang mendoakan, maknanya sama. Engkau termasuk dalamnya, ikhbar, doa, semoga Allah masukkan kau dalamnya, itu juga berarti beliau masuk dalam 70 ribu orang. Karena doa Rasulullah SAW makbul. Wa fihi, dan di sini ada faedah, talabud du'a minal fadil. Bolehnya meminta didoakan kepada orang yang memiliki keutamaan-keutamaan. Boleh, bukan berarti bagus. Artinya, beberapa ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa meminta doakan oleh seorang lain, bukan Rasul ya, itu makruh. Mengapa demikian? Karena dia termasuk kecenderungan hati kepada orang lain. Padahal dia bisa berdoa sendiri. Kalau alasannya karena dia soleh, maka pertanyaannya, kenapa kamu gak soleh seperti dia? Sehingga seharusnya engkau jadi soleh, engkau berdoa, dan engkau meminta pada Allah SWT, insya Allah dikabulkan. Tidak perlu harus meminta pada orang lain. Adapun yang berdalil dengan kalimat, ya Rasulullah, ucapan Rasulullah bahkan, menyatakan, ya Umar, la tansana, ya ukhayya, min du'ai, jangan lupakan aku dalam doamu. Jangan lupakan aku dalam doamu ketika Umar mau umrah. Nabi menyatakan, jangan lupa doakan aku dalam doamu. Artinya jangan lupakan aku dalam doamu. Pertama kata beliau, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, al-hadis dhaif. Pertama hadisnya dhaif. Yang kedua, wa in shahha. Kalaupun sahih, bahwa itu bukan untuk kebutuhan beliau, tetapi justru kebutuhan Umar. Apa maknanya? Maknanya hendaklah kau engkau berdoa, jangan lupa salawat. Artinya engkau doamu akan sempurna kalau engkau bersalawat pada Nabi SAW. Berarti Nabi sedang mengajarkan pada Umar syariat. Sehingga itu justru untuk kepentingan Umar sendiri. Seakan-akan seperti engkau mengajarkan, ya akhi kalau engkau doa jangan lupa salawat sehingga doamu sempurna. Dengan salawat kepada Nabi SAW. Dan itu yang dimaksud oleh Nabi, ya Umar jangan lupakan aku dalam doamu. Ya ini jangan lupakan salawat. Doakan aku dengan salawat. Dan ini untuk kepentingan Umar, supaya doa Umar terkabul, supaya doa Umar sempurna. Faham? Dan itu syariat, tasyri'. Baik, berarti di sini fihi talabu du'a minal fadil, menunjukkan bolehnya, tidak haram meminta didoakan oleh orang yang fadil. Tetapi lebih afdal, lebih bagus, lebih dianjurkan untuk berdoa sendiri. Qalu thumma qama rajulun akhar. Kemudian bangkitlah orang yang lain. Dzakarahu mubhaman. Lihat adab para rawi. Adab para ahli hadis. Ketika yang Nabi tidak doakan dia, tidak sebutkan namanya. Siapa? Tapi tadi sebutkan dengan nama Ukashah bin Mihsan Al-Asadi Ibn Khuzaimah. Dan ini semua dengan detail, dengan nasabnya, dengan bapaknya, dengan semuanya. Kenapa? Karena ini afdaliyah. Kita menceritakan kebaikan seseorang. Tetapi yang kedua, qama rajulun akhar, dengan nakirah, dengan tidak disebutkan siapanya, mubham. Mubham, yang tidak jelas siapa. Fala hajata bina ilal bahthi an ismih. Dan kita tidak perlu, enggak ada hajat untuk mencari dan membahas-bahas siapa dia. Khawatir nanti kita ada apa-apa padanya. Wah, jangan-jangan dia enggak masuk 70 ribu orang. Jangan-jangan dia, kenapa? Karena Nabi menyatakan kepadanya bukan dengan doa seperti kepada Ukashah, tapi dengan kalimat sabaqaka biha Ukashah. Engkau sudah dahulu Ukashah. Sudah. Artinya satu aja. Yang meminta dan dikasih, didoakan. Adapun yang lain sudah cukup. Kenapa? Kalau yang kedua dikasih pula, yatasalsal ba'dahu unas, akan berantai di belakangnya. Semua orang ingin didoakan. Ya toh? Kalau yang pertama dikasih, yang kedua juga dikasih, datang yang ketiga. Ya Rasulullah, ud'uni minhum. Datang yang keempat, ya Rasulullah, ud'uni minhum. Datang ke yang kelima dan keenam, maka Rasulullah SAW putus tasalsul. Rasulullah putus rantai yang dikhawatirkan akan panjang nantinya, maka dikatakan cukup. Sabaqaka biha Ukashah. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi, lam yakun 'inda tsani min al-ahwal ma kana 'inda Ukashah. Bahwa pada orang yang kedua ini tidak ada keutamaan-keutamaan yang seperti ada pada Ukashah. Tidak ada padanya kelebihan-kelebihan seperti yang ada pada Ukashah. Radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Falidzalika lam yujibhu, oleh karena itu Nabi tidak menjawab atau tidak mengabulkan permintaannya. Idlau ajabahu lajaza an yatluba dzalika kullu man kana hadira. Karena kalau dijawab, ini kalau diberikan permintaannya, lajaza berarti akan boleh pula untuk meminta didoakan kullu man kana hadiran. Semua yang hadir di situ akan minta juga. Fayatasalsal al-amru, maka urusannya jadi berantai. Jadi yatasalsal. Fasaddal bab biqaulihi dzalik, maka Nabi menutup tasalsul tadi supaya jangan berantai dengan kalimat sudah Ukashah saja. Qanifidin a'azakumullah. Qala al-musannif rahimahullah. Berkata musannif rahimahullah. Wafihi. Padanya ada pelajaran. Isti'malul ma'arid. Wa husnu khuluqihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Isti'mal al-ma'arid. Wa husnu khuluqihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Penggunaan al-ma'arid, sesuatu yang sifatnya isyarat saja, dan juga menunjukkan bagusnya akhlak Rasulullah SAW. Tidak berkata dengan tegas, oh kamu gak masuk, kamu gak masuk. Gak bilang gitu. Iya kan? Oh kamu lain sama Ukasha. Ukasha kan begini-begini. Kamu kan enggak. Ini kan jelek ucapan seperti itu. Akan membuat dia jatuh, membuat dia malu, membuat dia minder dan sebagainya. Maka Nabi tidak mengatakan seperti itu. Hanya menyatakan, cukup. Engkau sudah dahului oleh Ukasha. Engkau sudah dahului oleh Ukasha. Sehingga dibiarkan dalam keadaan ngambang tidak jelas. Apakah dia termasuk atau tidak termasuk. Iya kan? Apakah itu bukti kalau dia tidak termasuk? Tidak ada. Tidak ada berita dari Nabi. Engkau tidak masuk? Tidak ada. Tidak ada pula sebaliknya. Antaminuhum. Juga tidak ada. Cuma berkata, cukup. Engkau sudah dahului oleh Ukasha. Selesai. Tidak ada lagi yang minta didoakan selainnya. Barakallahu fikum. Sehingga, kata para ulama, walaupun sahabat yang kedua ini di bawahnya Ukasha, tetapi Nabi tidak menjatuhkannya. Hanya menyatakan, engkau sudah dahului oleh Ukasha. Dan para rawi, para ahlul hadis tidak menyebutkan namanya. Agar jangan ada sesuatu pada kita, kepada sahabat tersebut. Oh, jangan-jangan sahabat ini begini. Akhirnya kita bersu'udzan, berburuk sangka kepada beliau. Sehingga para rawi menyebutkan dengan rajulun akhar, seseorang. Intahaina min babis thani. Fanadukul al-yawm bab al-khawf min asyirik. Bab al-thalith. Bab al-bab al-thalith. Al-khawf min asyirik. Wajibnya takut dan khawatir dari kesyirikan-kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullah, babul khawfi minasyirki. Bab al-khawf minasyirk. Wa qawlullahi ta'ala, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan ucapan Allah, yang maknanya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan akan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Ini dalil yang pertama dalam bab ini, dalam bab khauf min asyirik. Qala fi syarah, berkata dalam syarahnya, qala Ibnu Katsir rahimahullah, akhbara ta'ala annahu la yaghfiru an yushraka bihi. Allah mengkhabarkan bahwa dirinya tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Aila yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrik. Maknanya adalah tidak mengampuni seorang hamba yang bertemu Allah dalam keadaan musyrik. Perhatikan tafsir Ibn Katsir. Ada perkara yang penting di sana. Apa itu perkara yang penting? Kalimat laqiyahu wa huwa musyrik. Apa makna laqiyahu? Bertemu Allah. Apa maknanya? Maknanya meninggal, mati dalam keadaan musyrik. Sehingga makna ayat ini, Allah enggak akan mengampuni, adalah orang yang mati dalam keadaan membawa kesyirikan yang dia belum taubat. Jangan dipahami secara mutlak. Bahwa syirik enggak akan diampuni. Pokoknya syirik enggak akan diampuni. Bagaimana mungkin? Seperti ini, padahal para sahabat sebagian besar mereka pernah mengalami kesyirikan. Apakah enggak diampuni juga? Sebagian besar para sahabat pernah mengalami kesyirikan-kesyirikan. Apakah enggak diampuni? Diampuni karena mereka taubat. Berarti apa makna ayat ini? Makna ayat ini kata Ibnu Katsir, la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrik. Tidak mengampuni seorang hamba yang bertemu dengan Allah, yang mati membawa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa lainnya, Allah akan mengampuni yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Berarti orang yang meninggal, mati, membawa dosa-dosa lain. mungkin diampuni. Yang belum tobat, mungkin diampuni. Walaupun dosa besar, mungkin diampuni. Tahta al-masyiah, di bawah kehendak Allah. Dikatakan tahta al-masyiah karena kalimatnya liman yasha. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti tahta al-masyiah tergantung kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki, Allah adab dia. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Itu dosa-dosa lain. Tetapi kesyirikan, Allah sudah putuskan la yaghfiru ay yushraka bihi. Tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Fatabayyana bihadihil ayah. Anna syirka a'zamud dzunub. Maka jelaslah dengan ayat ini bahwa kesyirikan merupakan sebesar-besar dosa. Lebih dari zina, lebih dari membunuh, lebih dari bunuh diri, lebih dari semuanya. Lian Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiru. Karena Allah mengkhabarkan satu-satunya dosa yang enggak akan diampuni adalah syirik. Liman lam yatub minhu, yaitu orang yang mati membawa kesyirikan. Dengan kata lain, liman lam yatub, bagi siapa yang belum bertaubat daripadanya. Wa madunahu minadz dzunubi fa huwa dakhilun tahtal masyiah. Adapun yang selainnya dari dosa-dosa, maka semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafarahu, kalau Allah kehendaki Allah ampuni dia. Liman naqiyahu bihi, yang membawanya ketika mati, yakni mati membawa dosa belum taubat, bisa jadi Allah ampuni kalau Allah kehendaki. Wa insya'a adzabahu, dan kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Wa dzalika yujib lil 'abdi shiddatal khauf min asy-syirk, dan ini mengharuskan seorang hamba hendaklah dia takut, bahkan mengharuskan syiddatal khauf, mengharuskan takut yang sangat terhadap kesyirikan. Alladzi hadza sya'nuhu 'indallah, yang demikian keadaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu aqdahul qabih, karena dia sejelek-jelek kejelekan. Wa adlamul dhulm, sadzalim dhalim kadzaliman. Wa tanaqqusun li rabbil alamin, dan itu adalah menjatuhkan, menjelekkan Allah rabbul alamin. Tanaqqus adalah mengurangi hak Allah. Ini sungguh kurang ajar yang paling besar. Dosa yang paling besar, kejahatan yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Wa sarfu khalis haqqihi li ghairihi. Karena orang yang berbuat kesyirikan berarti dia sarfu khalis haqqihi, berarti dia memberikan semurni-murni hak Allah kepada selain Allah. Memberikan, mengarahkan hak Allah yang paling murni milik Allah diberikan kepada selainnya. Wa'adla ghairi wa'adlu ghairihi bihi, yang berarti dia justru menandingkan selainnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, "Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Kemudian orang-orang kafir itu bi rabbihim ya'dilun, terhadap Rabb mereka, mereka menyimpang. Kalimat adil ini kadang-kadang maknanya adil, kadang-kadang maknanya tidak adil. Ajib bahasa Arab. Tergantung apa? Tergantung huruf yang mengiringinya dan tergantung konteks kalimat yang mengiringinya. Kalau ada kalimat an, adalah an, artinya menjauh, menyimpang. Adalah anhu, menjauh daripadanya. Baik, demikian pula adalah bi, sebagaimana dalam ayat ini, bi rabbihim ya'dilun, mereka terhadap Rabbnya mereka justru menjauh, berpaling. Berarti adalah an artinya ke sana, adalah bi artinya menyimpang ke sini. Kalau adalah, maka tengah-tengah. Baik, barakallahu fikum. Walannahu munaqidun lil maqsud bil khalqi wal amr. Dan juga kenapa kesyirikan merupakan sebesar-besar dosa, sedzalim-dzalim kedzaliman, sejelek-jelek kejelekan? Karena dia bertentangan dengan hikmah diciptakannya manusia. Apa hikmah diciptakannya manusia? Sudah kita pelajari di awal bab. Bab keutamaan tauhid. yaitu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Baik. Sedangkan orang ini musyrik. Berarti dia menentang inti hikmah. Kenapa dia diciptakan? Diciptakan untuk ibadah, justru malah syirik. Diciptakan untuk beribadah pada Allah, malah beribadah kepada selain Allah. Fahadha munaqib. Bertentangan. Lil maqsud bil khalqi wal amr. Bertentangan dengan maksud diciptakannya dia dan diturunkannya syariat. Al khalq wal amr. Al khalq, penciptaan-penciptaan. Wal amr, urusan, perintah-perintah. Munafin lahu min kulli wajh. Menyelisihinya dalam segala sisinya. Hikmah untuk beribadah, dia malah berbuat syirik. Hikmah untuk beribadahnya kepada Allah, dia malah beribadah pada orang lain. Atau pada benda, pada makhluk. Yang harusnya kepada Khaliq, justru beribadahnya kepada makhluk. وَذَلِكَ غَيَةُ الْمُعَانَدَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan ini merupakan setinggi-tinggi penentangan terhadap Allah Rabbul Alamin. Setinggi-tinggi penentangan terhadap Allah Rabbul Alamin. Walistikbar an ta'atihi. Dan ini setinggi-tinggi kesombongan dari ketaatan kepadanya. Seorang diperintahkan Allah dengan satu perintah, kemudian menyatakan saya tidak mau. Itu sudah penentangan, itu kufur. Sebagaimana iblis disuruh untuk sujud kepada Adam. Ternyata menolak. Dan menyatakan ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku enggak mau. Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Ini kata iblis. Sudah cukup sebagai kafirnya iblis. Sudah cukup sebagai sebab dilaknatnya iblis. Innaka minal marjumin, kata Allah. Yang dilaknat, al-marjum, syaitan rajim. Hanya karena menolak satu perintah saja. Tapi karena juhud. Menentang dengan juhud. Apalagi masalahnya bukan hanya untuk mentaati satu perintah. Tetapi seluruh ibadah yang paling tingginya diberikan kepada makhluk. Tidak kepada Allah SWT. Wadzullilahu. Sombong, tidak mau merendah di hadapan Allah. Malah merendah di hadapan batu-batu nisan. Kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat. Dan juga sombong. Tidak mau al-qiyad li awamirihi. Tidak mau terikat dengan perintah-perintahnya. Enggak mau terikat dengan syariatnya. Yang syariat ini melarang kesyirikan, dia malah berbuat kesyirikan. Yang syariat Allah ini menjelaskan betapa jeleknya syirik, dia malah melakukan apa yang paling jelek. Syariat ini menyatakan tidak diampuni. Tidak takut. Ini yang dikatakan istikbar, kesombongan. Apa makna sombong? Sombong, yang dikatakan sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ketika sahabat ada yang khawatir termasuk sombong, ya Rasulullah, kami suka berpakaian bagus, pakai sendal-sendal yang bagus, pakai baju-baju yang bagus. Apakah termasuk sombong? Kata Nabi, tidak. Inna Allaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Allah itu indah dan Allah suka yang indah. Yang namanya sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kesyirikan itu termasuk dalamnya kesombongan. Karena dia tidak mau kebenaran. Menolak al-haq. Al-haq mengatakan bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah dan tidak yang lain. Itu al-haq. Ditolak oleh mereka. Tapi ini kan bisa menyampaikan. Tapi ini kan bisa menjadi perantara. Tapi ini kan bisa. Ini batarul haq. Batar al-haq. Menolak kebenaran. Maka itu sombong. Alladzi la salaha lil alami illa bidzalik. Sombong, menolak ketaatan, menolak untuk merendah di hadapannya, menolak untuk terikat dengan perintah-perintahnya. Padahal la salaha lil alam illa bidzalik. Padahal enggak akan ada kebaikan pada alam semesta ini kecuali dengan itu. Dengan apa? Dengan syariat Allah, dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dengan tunduk pada perintah-perintahnya, dengan taat, dengan merendah di hadapannya. La salaha lil alam illa bidzalik. Enggak akan ada kebaikan di alam semesta ini kecuali dengan itu. Contoh sederhananya sangat jelas. Kalau satu desa semuanya penjahat, apa jadinya? Kekacauan, kekacauan terus. Sedangkan kalau semuanya orang yang taat, orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang rahmah, orang yang bersedekah, orang yang membantu orang lain, yang mengetahui hak tetangga, bagaimana kira-kira kehidupan? Indah. Akan indah kehidupan di masyarakat tersebut. Berarti la salaha lil alam illa bidzalik. Tidak ada kebaikan pada alam semesta ini kecuali dengan itu. Famata khala minhu kharib. Kapan alam ini kosong dari ketaatan kepada Allah, kharib, akan rusak, akan hancur. Wa qamatil qiyamah. Dan akan terjadilah hari kiamat, kehancuran. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah, Allah. Rawahu Muslim. Tidak akan tegak hari kiamat hingga tidak disebut lagi di muka bumi kalimat Allah, Allah. Ini sudah tidak lagi manusia mengindahkan agama. Sudah tidak lagi manusia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi mentaati, nyebut aja enggak. Sudah sama sekali lupa dengan Allah, sudah tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka qamatil qiyamah, maka terjadilah hari kiamat. Walianna syirka tashbihun lil makhluq bil khaliq. Dan karena kesyirikan merupakan penyerupaan pencipta dengan yang diciptakan. Ia juga bentuk kezaliman dan kejelekan syirik. Menyamakan yang menciptakan dengan yang diciptakan. Astagfirullah. Menyamakan al-khaliq dengan makhluk. Ta'ala wa taqaddasa. Maha suci Allah, lagi maha tinggi. Mereka menyamakan dengan berbagai macam khasa'is al-ilahiyah. Menyamakan makhluk tadi dengan Allah dalam berbagai macam keistimewaan-keistimewaan yang sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di antaranya minal mulki ad-durri wan-naf'i wal-ata'i wal-man'i. Seperti kepemilikan. Madarat, bisa menentukan madarat, bisa menentukan manfaat, itu semua khasaisullah, khasais al-ilahiyah. Kepemilikan, penentuan kebaikan, penentuan kejelekan, al-ata, pemberian, al-mana', menahan tidak memberi, itu semua hak Allah Subhanahu wa taala wahdahu. Allah yang menentukannya, siapa yang diberi, siapa yang tidak. Alladzi yujib ta'alluqud du'a, yang wajib seorang menggantungkan doa kepadanya karena dia pemberinya. Adapun manusia-manusia ini, makhluk-makhluk ini, walaupun kadang seakan-akan memberikan kebaikan, kadang memberikan kejelekan, tetapi kita katakan demi Allah, mereka bukan penentu, mereka bukan yang menakdirkan. Silakan buktikan. Betapa banyak orang ingin memberikan kebaikan pada seseorang, tapi gak sampai pada orang itu. Kamu melihat ada orang yang sengsara, yang butuh bantuan, kamu kasihan. Ini Pak, saya punya harta satu kantong, ambil buat kamu, pakai apa yang kamu butuh. Kamu pergi, tiba-tiba ada orang lain rampoknya. Nyampe enggak kebaikan pada orang itu? Enggak nyampe. Kamu berusaha untuk membantunya, tetapi Allah menakdirkan habis itu dirampas oleh orang lain. Kamu bawa apa itu? Sini. Kata si preman tadi. Dirampas, habis. Dia utuh seperti sediakala. Berarti kamu tidak bisa menentukan. Sebaliknya ada orang yang inginnya berbuat jahat, rampas dari seorang. Kamu gak boleh dapat kebaikan. Sini, saya rampas. Dengan todongkan pistol atau pisaunya kepadanya. Dirampas hartanya. Ternyata kaum muslimin di sekitarnya melihat, masya Allah, kasihan orang ini. Orang yang saleh, orang yang baik, mendapatkan musibah, dirampok. Semua mengumpulkan bantuan untuk dia. Lebih banyak daripada yang dirampas. Dan ini untuk tambahannya. Dan ini untuk kemudahan kamu. Supaya aman, saya bikinkan pintunya lebih, pagernya lebih bagus. Dibangun rumahnya oleh mereka. gimana? Apakah bisa dia menjadikan orang tadi sengsara? Justru sebaliknya, orang tadi jadi baik. Jadi mendapatkan kebaikan-kebaikan lebih banyak daripada yang dirampas. Barakallahu fikum. Sungguh mereka manusia-manusia, makhluk-makhluk ini, apalagi jin-jin, sama saja. Gak bisa menentukan. Mereka mungkin berupaya untuk memberikan kebaikan. Mungkin berupaya untuk memberikan kejelekan pada musuh-musuhnya. Tetapi al-muqaddir fissama. Al-muqaddir yang menakdirkan Allah SWT fissama. Di ketinggiannya. Di atas arasnya. Yang menentukan takdir-takdirnya. Baik atau buruk. Terjadi atau tidak terjadi. Semua di tangan Allah SWT. Dan ini sungguh khasa'is al-ilahiyah. Kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Alladhi yujib ta'alluq ad-du'a wal khauf wal raja wa tawakkul, yang mengharuskan kita untuk bergantung kepada Allah dalam doa. Jangan pada yang lain, minta pada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Juga mengarahkan rasa takut kita kepada Allah. Jangan sampai Allah mengadab kita. Jangan sampai Allah menakdirkan dengan takdir yang jelek. Jangan sampai Allah masukkan kita dalam neraka. Harus ada takut pada Allah Ta'ala. Adapun yang lain, walaupun menimpakan kejelekan, berupaya-berupaya, tetapi kalau Allah tidak takdirkan, gak akan terjadi. Maka harusnya ketakutan itu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waraja wa tawakkul, rasa harap juga harus kepada Allah. Wa tawakkul, ketergantungan, bertawakal juga kepada Allah. Wa anwa'ul ibadati kulliha billahi ta'ala wahdahu, dan juga segala macam bentuk-bentuk ibadah seluruhnya harus diarahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sendirinya. Faman 'allaqa dhalika bimakhluqin, siapa yang menggantungkannya pada makhluk, siapa yang mengarahkan ibadah tadi kepada makhluk, faqad syabbahahu bil khaliq, berarti dia menyerupakannya dengan al khaliq. وَجَعْلَ مَنْ لَا يَمْلِكْ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا شَبِيهًا بِمَنْ لَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَهُ الْخَلْقُ كُلُّهُ وَلَهُ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَبِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. Berarti orang tersebut yang menjadikan ibadah untuk makhluk, berarti orang itu menjadikan sesuatu. Siapa yang tidak memiliki untuk dirinya sendiri manfaat dan madarat, enggak bisa menentukan kebaikan dan kejelekan pada dirinya sendiri, tidak memiliki kematian dan kehidupan, yani tidak bisa menentukan kematian, tidak bisa menentukan kehidupan, wala nusyura, dan tidak pula bisa membangkitkan, disamakan dengan Allah yang lahul hamdu kulluh. Disamakan dengan Allah yang memiliki segala pujian semuanya, segala penciptaan semuanya, segala kepemilikan semuanya, segala kebaikan semuanya di tangannya. Wa ilaihi yarji'ul amru kulluh, yang kepadanya seluruh akan kembali. Segala urusan akan kembali kepadanya. Berarti ini penyerupaan yang sangat keterlaluan. Penyerupaan yang sangat zalim, sezalim-zalimnya. Fa'zammatul amr umur kulliha, atau azmatul amr kulliha biyadihi subhanah. Maka sungguhnya poros dari segala urusan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Marji'uha ilaih, akan kembali kepadanya. Fama syaa'akan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. La man yalima'a wa la mu'tiya lima mana. Apa yang Allah halangi, tidak akan ada yang bisa memberi. Dan apa yang Allah beri, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Alladzi idza fatahal nasi rahmatan fala mumsika laha. Yang kalau Allah sudah buka untuk manusia rahmat, maka enggak ada seorang makhluk pun yang bisa menahannya. Wa may yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Dan siapa yang menahannya? Siapa yang Allah menahannya? Siapa yang Allah menahan rezekinya, maka enggak akan ada yang bisa melepaskan kepadanya setelahnya. Wa huwal azizul hakim. Fa aqbahat tashbih, tashbihul ajizul faqir bidzat. Maka sejelek-jelek penyerupaan adalah penyerupaan yang lemah, selemah-lemahnya secara zatnya Fakir sefakir-fakirnya secara zatnya disamakan dengan Al-Qadir, Al-Ghani bidzat. Disamakan dengan yang maha kuasa, yang maha kaya secara zatnya. Qanibdina azakumullah. Fakir bidzat. Maknanya bahwa dia dimiliki oleh selainnya. Berarti dia fakir. Secara zatnya dia fakir. Sebab apa yang dimiliki? Bukan miliknya. Apa yang dimiliki? Bukan miliknya. Mau diceritakan? Mau dicontohkan? Dia memiliki harta banyak. Tiba-tiba dia mati. Untuk siapa itu hartanya? Hah? Apakah dia bisa menggunakannya? Tak bisa. Udah mati. Harta yang melimpah ruah, gak kepake sama sekali. Berarti milik siapa itu? Ya, berarti milik ahli warisnya, anak cucunya. Tapi kalau anaknya mati, ya untuk anaknya lagi. Sampai kapan? Allah yarithul arda wa man 'alaiha. Allah yang akan mewarisi bumi seluruhnya dan semua yang apa di dalamnya. Berarti siapa yang kaya yang hakiki? Yang maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Pemilik semuanya. Kamu itu memegang sementara di dunia paling 60 tahun, 70 tahun. Bahkan bisa kurang dari itu. Qul inna a'udzubikumullahi wa muslimin yang saya hormati, berarti tidak ada yang kaya dengan hakiki. Sebenar-benarnya kaya tidak ada. Contoh kedua, seorang yang kaya, tetapi dia punya semua. Mau makan lezat boleh, mau pakaian bagus boleh, mau ini boleh. Tapi tiba-tiba tertiba penyakit. Kata dokternya, engkau tidak boleh makan yang berlemak. Jadi daging-dagingnya tidak boleh. Engkau tidak boleh makan ini, engkau tidak boleh makan itu. Engkau tidak boleh semua, kecuali yang dia tidak suka. Yang boleh, nah, itu boleh. Kaya dia. Wallah, fakir sefakir-fakirnya. Ini miskin, kasihan dia. Punya segalanya, tapi dia tidak bisa merasakannya. Tidak boleh. Begitu dia melanggar, sakit, masuk rumah sakit. Karena Allah. Demikian pula ketika ditimpa sakit yang lebih berat, mobil-mobil mewahnya tidak ada yang bisa dipakai. Kenapa? Bangkit saja dari kasur tidak bisa, lumpuh seluruhnya. Ini juga menunjukkan kalau dia tidak memiliki sama sekali. Qala, kembali kepada kitab. Wa min khasa'isil ilahiyah, dan termasuk keistimewaan dan kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala adalah al-kamalul mutlak, kesempurnaan yang mutlak. Min jami'il wujuh, dari segala sisinya. Alladzi la naqsa fihi biwajhin min al-wujuh, yang tidak memiliki kekurangan dari sisi manapun. Wa dzalika yujib an takuna al-ibadatu kulluha lahu wahdah, dan ini mengharuskan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah sendirinya. Wal ta'zim, dan pengagungan hanya untuk Allah seluruhnya. Wal ijlal, penghormatan juga hanya untuk Allah semata. Wal khasyyah wa du'a, rasa takut dan berharap atau berdoa juga hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja wal inabah, berharap hanya kepada Allah dan kembali hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, bertaubat hanya kepada Allah, beristi'anah meminta pertolongan hanya kepada Allah. Wa ghayatul hubbi ma ghayatul dhulli, dan setinggi-tinggi kecintaan hanya kepada Allah, dan serendah-rendah kita merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu dhalika yajib 'aqlan wa syar'an wa fitratan. Itu semua harus. Harus secara syar'i, harus secara akli, harus secara fitrah. Secara akal, secara fitrah, dan secara syariat. Secara syariat sudah jelas dalil-dalilnya. I'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Secara akal sudah kita jelaskan. Yang paling kaya adalah Allah, sedangkan makhluk enggak ada yang memiliki apapun. Bahkan dirinya dimiliki oleh Allah. Maka siapa yang pantas kita agungkan? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi semua fuqara, semuanya fakir, enggak memiliki. Allah yang maha memiliki seluruhnya. Maka kepada siapa kita meminta? Berdoa. Ya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga akal, secara akal sehat. Demikian pula fitrah. Bahkan orang-orang yang mulutnya, na'udzubillah, kafir. Ucapan-ucapan tawaghit, para tawud. ketika sudah kepepet seperti Fir'aun yang nyawanya sudah dikerongkongan, apa kata dia? Aku beriman kepada Tuhannya Musa wa Harun. Rabbi Musa wa Harun. Sadar. Kenapa? Karena fitrahnya sungguhnya tahu. Tetapi mustakbiran. Karena sombongnya. Ala fil ardi. Inna Fir'auna ala fil ardi. Ini Fir'aun. Sombong di muka bumi. Karena itu. Kemudian dia menentang fitrahnya sendiri. Maka secara syar'i, secara akal dan juga secara fitrah, memang hanya Allah yang pantas untuk diibadahi. Untuk kita bergantung kepadanya, bertawakal kepadanya, takut kepadanya, mengharap kepadanya, kembali kepadanya, bertaubat kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, dan mencintai dengan setinggi-tinggi cinta kepadanya, dan merendah dengan serendah-rendahnya di hadapannya. Kullu dhalika yajib aqlan wa syara'an wa fitratan. Ayyakuna wahdahu, ayyakuna lillahi wahdah. Hanya untuk Allah sendirinya. Wa yamtani' dan tidak mungkin aqlan wa syar'an wa fitratan, tidak mungkin secara akal, secara syariat, secara fitrah untuk diberikan pada selainnya. Faman fa'ala syai'an min dhalika bighairihi, barang siapa yang melakukan sesuatu ibadah yang tadi sudah sebutkan kepada selain Allah, berarti qad syabbaha dhalikal ghair biman la syabiha lahu, berarti dia menyamakan yang lain tadi dengan apa yang tidak memiliki keserupaan dengan siapapun. Berarti menyamakan dengan Allah yang la syabiha lahu, yang tidak menyerupai apapun. Wala mathila la wala mithla lahu, yang tidak ada setanding dengannya. Wala nidda lahu, dan tidak ada sebanding dengannya. Wa dzalika akbahu tasybih wa abtalahu, dan ini adalah sejelek-jelek penyerupaan dan sebatil-batil penyerupaan. Allah la syabiha lahu, tidak ada yang menyerupainya. Wala mithla lahu, enggak ada yang sepadan dengannya. Wala nidda lahu, enggak ada yang menandinginya. Maka siapa menyerupakan dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan Allah, berarti dia sungguh jatuh ke dalam tasybih yang sejelek-jelek tasybih. Falihadhil umur wa ghairiha akhbara subhanahu wa ta'ala annahu la yaghfiru. Oleh karena itu semua, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Ma'anahu kataba ala nafsihi rahmah. Walaupun Allah telah menuliskan untuk dirinya rahmat, kasih sayang. Kataba ala nafsihi rahmah, maknanya Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Dan justru karena rahmat Allah lah, Allah khabarkan enggak akan mengampuni dosa syirik. Agar kalian selamat, itu rahmat dari Allah. Agar kalian jangan terjerumus dalam perkara yang syirik, yang bikin Allah murka, yang akan mengekalkan dalam neraka. Hada makna kalam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Dan semua itu tadi yang kita baca adalah makna dari apa yang dikandung dalam ucapan Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa fil ayati raddun ala al-khawarijil mukaffirina bid-dunub. Dan ayat ini merupakan bantahan terhadap khawarij yang mengkafirkan manusia dengan dosa-dosa. Ada ikhtilaf di kalangan mereka. Ada yang mengkafirkan dengan seluruh dosa-dosa. Ada yang mengkafirkan hanya dosa besar saja. Dosa kecil, tidak kafir. Kalau dosa besar, kafir. Ada pun yang menyatakan semua dosa. Maka semuanya terbantah dengan kalimat Allah SWT. Wa yagfiru maduna dhalika liman yasha. Allah akan mengampuni yang selain syirik, besar ataupun kecil, kalau Allah kehendaki. Artinya masih ada kemungkinan diampuni. Tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Barakallahu fikum. Wa 'alal mu'tazilah. Dan juga bantahan terhadap mu'tazilah. Al-qailin yang berkata, bi'anna ashab al-kabair mukhalladuna finnar. Mu'tazilah berpendapat bahwa ashabul kabair, orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar, akan kekal dalam neraka. Hanya saja berbedanya dengan khawarij pada istilah saja. Kalau Mu'tazilah tidak menyebut kufar, kata Mu'tazilah mereka bukan kafir, tapi juga bukan mukmin. Ada manzilah baina manzilatain, ada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Yaitu kedudukan fusaq, kata mereka, kedudukan kefasikan. Mereka bukan mukmin, bukan kafir. ini bid'atun muhdatsah yang diada-adakan oleh Mu'tazilah. Tetapi ketika berbicara di akhirat, bagaimana yang manzilah baina manzilatin ini, yang bukan mukmin bukan kafir, bagaimana di akhirat? Kata Mu'tazilah, kekal dalam neraka. Ya sama-sama khawarij berarti. Berarti sama dengan khawarij, hanya beda istilah saja. Walaisu indahum bimu'minin wala kufar. Mereka yang kekal dalam neraka dengan dosa-dosa, kata Mu'tazilah, bukan mukminin, bukan pula kufar. Khairina azakumullah. Selanjutnya, ada satu catatan penting. La yajuzu an yuhmal ghair qawluhu wa yakfir ma duna dhalika liman yasha 'ala at-ta'ib. Jangan membawa ayat ini kepada orang yang bertaubat. Sebab tafsirnya sudah kita baca dari Mukatsir dan lainnya. Tafsirnya adalah kalau dia mati membawa syirik, enggak akan diampuni. Kalau taubat, jangan ayat ini, enggak cocok, enggak tepat ayat ini. La yajuz, tidak boleh an yuhmal qawluhu wa yakfiru ma duna dhalik. Harusnya bukan itu. Qawluhu la yakfiru an yushraka bihi, harusnya. Jangan dibawa ayat yang menyatakan tidak akan diampuni. Ini mestinya potongan pertama yang dimaksud. Bahwa Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, jangan dibawa kepada taib. Jangan dibawa kepada taib. Yang mana? Kalimat la yakfiru an yushraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Jangan dibawa kepada orang yang taubat. Ada datang seorang padamu, ya Ustaz, saya berbuat dosa, berbagai macam dosa syirik. Saya sudah makan tanah kuburan, saya sudah tawaf, saya sudah memanggil-manggil ya fulan, ya Habib fulan, pokoknya saya sudah menyembah segala macam batu, pohon dan sebagainya. Apakah aku bisa bertaubat? Apakah bisa diterima taubatku? Belum kamu baca ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Itu keliru. Berarti engkau tidak faqih. Tidak faqih. Tidak mengerti fiqihnya. Bagaimana? Fiqhul akbar. Fiqh tauhid. Fiqhul akbar. Keliru. La yajuz. Tidak boleh dibawa kepada orang yang mau taubat. Kalau orang mau taubat, dosa apapun bisa. Hah? Kalau mau taubat, dosa syirik sebesar apapun bisa diampuni oleh Allah. Kalau mau taubat. Fa'inna ta'ib minasyiriki maghfurun lahu. Karena orang yang mau bertaubat dari kesyirikan akan diampuni oleh Allah. Maka jangan dibaca ayat yang ini, keliru, tidak tepat. Harusnya dibaca ayat lain. Ayat yang mana? Ayat yang Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Katakan wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas terhadap dirinya. Melampaui batas adalah berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh syirik. Seluruh dosa. Tidak sebutkan syirik atau bukan syirik. Tapi dikatakan jami'an. Apa makna jami'an? Seluruhnya. Apakah ada kekecualian? Tidak. Di sana khassa, di sini ammam. Khassa itu mengkhususkan, di sini ammam, mengumumkan. Mana khassa? La yaghfiru an yushraka bihi. Enggak diampuni dosa orang yang menyekutukan. Khusus orang yang menyekutukan. Khassa. Sedangkan pada ayat ini, ammam. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Enggak terkecuali. Dan tidak bertentangan antara kedua ayat ini. Karena ini pada orang yang mati membawa dosa, sedangkan yang ini pada orang yang mau taubat. Kalau orang mau taubat, seluruh dosa bisa diampuni. Tidak pakai kecuali. Seluruh dosa bisa diampuni. Allah rahimahullah, fahuna ammama wa atlaq li'anal murad bihi ta'ib. Maka di sini, dalam ayat ini, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ammam, amma wa atlaq. Menyebutkan secara ta'mim, secara umum, dan secara mutlak. Semua dosa. Li'anna al-murad bihi at-ta'ib. Karena yang dimaukan adalah orang yang mau taubat. Wa hunaka, sedangkan di sana, di ayat yang sedang kita bahas, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, khassa wa 'allaq. Khassa wa'allaq. Dikhususkan dan dikasih ta'liq. Dikhususkan dengan kalimat dosa yang menyekutukan. Khusus yang menyekutukan. Tidak akan diampuni. Dan Allah dikasih komentar. Dikasih ta'liq di belakangnya. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah akan mengampuni yang selain itu. Itu ta'liqnya. Lian al-murad bihi man lam yatub. Karena yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang belum bertaubat, mati membawa dosa. Maka dilihat dosanya bagaimana. Dosa syirik apa dosa yang selain syirik? Dosa syirik, la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak akan ampuni. Kalau dosa selain syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika. Liman yasha. Allah akan mengampuni dosa yang selainnya kalau Allah kehendaki, atau bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti dosa selain syirik mungkin diampuni, mungkin tidak. Terserah kehendak Allah, tergantung kehendak Allah, yang diistilahkan dengan tahta al-masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Hadza mulakhas qauli Syekhul Islam. Dan inilah ringkasan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa juz ke-4. Man yurid an yatawassa' falyaqra. Siapa yang ingin lebih luas lagi, baca dalam Majmu' Fatawa juz ke-4 halaman 475. Barakallahu fikum. Allah taufik wal afiyah. Selesai dalil pertama. Dan insyaallah kita akan bahas pada kajian berikutnya dalil yang kedua, yaitu wajidubni wa baniya an na'budal asnam. Allah taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.